أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. والله أعلم بما رضي وقالت اليهود لن ngucap sapa kafir Yahudi lamadi ku alaihim samang-samang sadan rupaka kenapa alaihim ngatas Yahudi bitakribihim kalawan ngagorohakeunana Yahudi annabi ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam badan kan dalam sausana yang tak ana ya Yahudi kada aksarana simbalan iku kang lalu ake-ake manusia apa nembalan harutan ngucap-ngucap ila padadillahi maglula tawiyadillahi tangan Allah atau utawi nikmat Allah iku maglula tun kang den belenggu kang den gitu mak maglula tun kang den belenggu mak mudatun an idra rizki alaina tegese kang den genggam zaging gitu ngadresakan rizki atau nurunakan rizki ngatas yang sun sadaya gunubihi anil bukhli kanau gawa kinayah kanau gawa kinayah ya Yahudi kabebihi kalawan ya billahi maglulah anil bukhli zaging kumat ta'ala Allah wa anzalika ma'al ursa Allah zaging mangkono bukhli gula ta'ala ngadawu Allah ta'ala ing lafad gulat saydihim walu'ainu bima qalu gulat say umsika tegese dan kekerabu aydihim pirang-pirang pangana Yahudian palil khairati saking migawan insaka kebecikan du'aun alaihim yaiku du'a alaihim ingatasi Yahudi walau inulan dan laknat ya Yahudi kabar bima kalu kalawan barang kang ujab ya Yahudi kabar bal ya dahu mabsutatan balik ta tawi pirang-pirang nikmat Allah mabsutatan iku kang den babarkan atau bal ya dahu balik ta utai tangan Allah iku mabsutatan kang den babarkan karan mubalagatun bil wazi wa iku mubalago ngabangatkan indalam sifat bujudi kalawan elamat wasana lan wasunya al-yaduli fadatul gazalan den tasyakun atayat kedaak arah-arah mayadakan akeh idgo watu mayubadilu sakhir bin malhu ayutia biadai kena utu kata bin barangkan ayakun uing mazabong kang beruhan saking hartana min malhu saking hartana sakhir kuyen tang ayakun ya sakhir biadai kalau entang amarana sakhir ينفق كيف يشاء ولي نويكن يا الله lebokaya pakarsa wa alamin tawziin wa tadikin saking ngajebarkan lan ngarupakakan laftarud alaih oranana kang malawani kumujud alaih ngatasya Allah wala yazidana kathiran minum demi yakti utamanan akathiran ingkang akekang tetap saking Yahudi kabo apa barangkang dan turunkan yang mailaikan maring sirah Muhammad merabika saking pangeran sirah minal Qurannya dan saking kurat tugian wa kufra lacut lan kufur li kufrihim kena kupuri kupardihi kalawan Al-Quran atau ma'unzila wa alqaina bainahumul adawata wal bagdo alani bakin insun agung in dalam antarani ahlul kitab atau Yahudi sami bay al adawata ing musuhan bagdo alan bendu ila yaumil kiamat tegamaring dina kiamat bakulu firqatin minhum dukhalipul ukhra maka setoi saban-saban golongan kabar saking ahlul kitab atau Yahudi kunyulainya yukulu firqo al ukhra ingka mawane kullama awqadu naral lilhawad Allah alam bimuradi zaman-zaman sengrubakun ya ahlul kitab kabar atau Yahudi naran ingkini lil arabi kada perang ahli arabi nabi tegasa kada merangan kangging nabi sallallahu alaihi wasallam awtafa'ah Allah maka nabnakin haing nar sapa Allah ay kulama araduhu radahum tegese samang-samang sa ngarepakin ya alul kitab gabahu ing harab hu ing nabi atau hu ing harab harab bin nabi radahum maka nolak ya Allahum ing alul kitab wa yas'aluna lan ngalakuaken ya alul kitab fil ardi ing dalam bumi pasah dan ing rusak ayam mufsidina bil ma'asi tegas ing rusak kabeh kalawan pirang-pirang maksiat wallahu la yuhibbul mufsidin dan di Allah iku orang demen ya Allah yang kang rusak kabeh bimada annahu yu'afi yu'akibuhum kalawan mana satunya Allah iku bakal nyiksa ya Allah hum ing mufsidin masih keneh orang nyaritakeun karakter-karakter Yahudi. Sababaraha ayat ku urang geus dibahas tentang karakter-karakter Yahudi nu ternyata horenganan karakter Yahudi teh aya di nagara urang. Bahkan di tokoh-tokoh agama ge aya. Bahkan di kiai-kiai ya. Masya Allah. Karakter Yahudi nukamari watara kasiran minhum. Anjin Muhammad bakal ningali kalolobana Yahudi. Sari'una fil ismi. Gegeraan. Musabakoh pahula-hula. Bungkat tinggalin dina kirit. Dina bohong. Wal'udwan jeng dina zalim. Wa'ak. Lihimus suat jeng ngadahar riswah ngadahar sogokan termasuk ngadahar-ngadahar riba etalah karakter-karakter Yahudi sejarah sogokan eta sogok menyogok adalah karakter Yahudi kuari di Indonesia ambalaya nuhun alhamdulillahirobbil bungeun nyebut alhamdulillah sanajan heueuh ge tetep teu aya alhamdulillah lebih sama kanu ya'malun panggoreng-goreng nekos kitu kalakuan masyaallah ieu di negara urang deuk ngarobah supaya lempeng moal mah 10 20 tahun komon can aya niatan deuk ngarobah cacakan ti niat jeung berangkat ge can bisa 10 tahun 20 tahun ge can mungkin rapi. Masya Allah. Sehingga negara orang alhamdulillah terkenal. Korupsina. Sakitu ge lumayan. Lumayan terkenal. Teh urang Indonesia papan sebenarnya mah balalage sararopa. Boga karakter nukos kitu teh baheula mah asli na orang Indonesia mah beuh masyaallah atuh hararebat dididik ku para wali-wali Allah mantak aya marhaba mantak aya macam manaki di Surabaya di Jawa Tengah Jawa Barat komo ka Banten keun eta teh dididik ku para wali-wali Allah wali sanga datang ka kuari dioyag-oyag titah urang marhaba ge ih tetep bae marhaba. Kajen gelut. Daripada tidak ulang marhaba gelut sia jeung aing. Buangian biasa memperjuangkan marhaba datang ka hut het gelut. Kita ulah usoli kita bisa usoli baik terus baik. Kita ulah doa kunut kunut baik. Waluh Gus Ambalayah nunga ulah ulah Muhammadiyah teh. Itu persis teh. Gus datang kori ke PKS nadei. Waduh Ambalayah Wahabi Wahabi. Tapi tetap baik teger di Indonesia mah kuat. Usoli usoli baik. Malah mun ayah Muhammadiyah usoli nunggu ada usoli. Abah Muhammadiyah gregeteng. Wuh, cek Muhammadiyah make usoli-usoli. Tetep bae. Usoli. Ayo Muhammadiyah pindah usoli. Sugante mah ka Muhammadiyah orenganan. Ih, was-was sama usoli di usoli. Batur geus rukunya nama usoli. Usoli. Ieu mah NU na kebek teuing mah. Usoli. Batur geus tahiyat ka karat. Allahu Akbar. Beunang. Kebek teuing. Nu jelas ieu riba jeung riswah teh geus teu karasa haram. Lain lalagaan ieu teh geus teu karasa haram. Komo di kalangan DPR mah tumu biangna pisan. Biangna ge biangna. Jadi geus poharaja satemu biang biang sogok terus ka pamarentah terus ka belah dieuna ka hadap ka kabeh ieulah kalakuan Yahudi supaya nyao bae ieu mah orang Yahudi teh kos kitu aya di urang kitu kiai bae ge make nungguan ge ieu nik milih ka mana ieu ka kulon apa ka wetan kumaha nu datangna bae. Saya ini kemana datang nak tu, kemana datang nak baik. Maksudnya, atuh kemarin kakarak 100 ribu asalnya cano sebuh je 100 ribu. Diradek datang bayinya. Kiai diberes 100 ribu baik, kuat kale eh, masya Allah, masya Allah. Mual beres, ilmu sia gajian gua kumaha ge. Menungguan duit duit gua sekadar itu mual aku berukun wudu, sapinah nama laku. Ulah sok nungguan duit pamere di pemerintah panas sama kos gitu mah. Mun aing mun berani mah urang teh bae anu mere ye. Camat ka urang teh. Kan duitan ye sogok ye kana supaya milih ka atut soekeun. Ha, sia. Hareupeun camat molong ye. Kan disoekeun leutik. Seri ka ge camat. Hayang sabaraha tuh? Kayu mah, ayo urang sabaraha tuh? Kontrak pokona mah. Kontrak politik. Masya Allah, ini jasa kalakuan Yahudi tekos gitu. Ah, ya diurang. Ya Allah, na'udzubillah min dalik wa min dalik. Antak geus urang terus bae ku Gusti Allah jadi peringati terus ketika sang tsunami 200 ribu leuwih jelema pagoleta. Ngerenyedna paling aya 2-3 poe ka dieu biasa deui. Bere gempa Yogyakarta rada aya ngaranyan setitu bere banjir gunung Bitu ka dieuna mah geus teu aya ngaranyan-ngaranyan mun aya gempa teh Pak di gempa euy di mana si Anjur anu paeo aya sabaraha 5 setitu tolol teh jua geus gadeg nu ratusan ribu nu ribuan bareng aya gempa paena 5 atau 10 teh leutik teh geus kitu tersep aing mah. Insyaallah. Ide kubaha ieu masyarakat. Gusti Allah datang ka kos kitu diperingati ku Gusti teh lain tobat. Henteu boga pikiran ge beuh mun urang nu disunamikeun sedengkeun kreditan can anggeun. Bang can bere. Meuneun mana teuing ditanya ku Gusti Allah. Aisyah ku dedesekan teuing resep kana dunia datang ka tai-tai nage ku sia di hakanan di leg-legan. Deureun aing disadiakeun neraka. Ah, aing mah neuk geusan ah besi aya tsunami. Deureus takos kitu ge rada deureus. Ah, geusan besi aya gempa. Deureus ieu mah teu. Masyaallah. Moal meureun nya ka urang mah nya. Cek nyana teh kos kitu ngomongna. Atuh eta mah di anu meureun moal ka urang mah nya. Heulah aing mah neuk ngridit deui ka karek apansa doang hiji. teteh geus hese. Insyaallah tambah kuari sileun mah geus datang ka Jakarta. Lalagaan-lalagaan juga kurang mau bohongan eta. Sedengkeun ngomong kula kana eta ka Cikupa. Mudah-mudahan teh tu Cikupana dicitra bae lah nantinya. Anu antingna gede sabeulah dia. Sok kadinya hileud dan abek tong bos. Ieu de kumaha ieu lalakonna we. Makin ka dieu, makin kieu, makin ka dieu, makin kieu. Ya Allah, ya Rabbi. Lain deuk ngabeberes agama, lain deuk ngabeberes negara urang. Geus api lain mah kabeh. Kabeh ge kana dunia, duit, dunia, duit, jabatan. Sakikituna bae. Padahal conto geus loba jasa, nu boga dunia paeh jang geus sakikituna bae. Sugan teu nu boga mobil loba mawaban ka jero kuburan jeung teu. Ban geun teu dibawa atuh, tu komo. Sajan-sajan insyaallah mudah-mudahan orang kabehan diselamatkan ku Gusti Allah, dibere muka mata hate orang ku Gusti Allah, sehingga orang leuwih kenal ka akhirat tibatan kana dunia. Amin ya robbal. Ieu karakter Yahudi selanjutnya. Tokoh Yahudi aya nu ngaran Phinehas bin Azuro. Eta Ki Phinehas teh luar biasa dagangna maju. Mun ditanya ieu unta saha nu ribuan? Phinehas. Ieu embe saha ieu nu ribuan? Phinehas. Ari itu perdagangan nu ngabeleng di itu nu saha? Phinehas. Ari itu angkutan-angkutan? Phinehas. Buak buik buak. Pokoknya mah geus hese nyaritakeuna nunjuk ka mana bae nu Ki Phinehas. Jol Kangjeng Nabi di Madinah. Dakwah nitah iman ka Gusti Allah, nitah iman ka anjeunna bahwa anjeunna sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantaran sugih langsung nyana ngomong di masyarakat. Dulur, ulah waka percaya ka Muhammad. Muhammad teh urang mana? Sapira urang Mekah. Haju deuleu deui Muhammad mah jelema susah. Manya urang dipimpin ku jelema susah. Asa teuneunahin urang dipimpin ku jelema susah. Haju turunanana lah masih kene disamarkeun. Tah eta nyana teh ceramah kitu tah terhadap umat mah Ki Phinehas teh. Tetepe Kanjeng Nabi mah dakwah. Nauhidkeun ka Gusti Allah supaya percaya bahwa Allah teh pangeran. Lamun percaya ka Allah pangeran, engke diatur ku Gusti Allah cara-cara hirup urang syariat ngaranana abeh urang as naon kitu ngaranana ngameunangkeun ridho Allah engke di akhirat urang dibere rahmatna surga ngaranana. Diatur tetep bae Ki Phinehas nakal-nakal-nakal akablah dieu nama teu percaya. Yahudi sebagian anu percaya ka Kanjeng Nabi bahwa Kanjeng teh sebagai utusan Allah nyala mah terus bae ngadakwahkeun ulah percaya, ulah percaya. Jelas-jelas Ki Phinehas ngabohongkeun bahwa Muhammad mah lain utusan Allah. Barang ngabohongkeun kitu tah barang ngabohongkeun hatena teh kapan hasud teh. Hasud di jero hate greget asana ka pamimpinan teh beudang ku Muhammad ieu mah hasud lantaran Kanjeng Nabi mah piawai, Kanjeng Nabi mah lemas, Kanjeng Nabi mah ngeunaheun mawana sehingga jelema narurut ka Kanjeng Nabi mulai ditinggalkeun Ki Phinehas ditinggalkeun ditangkal beuki hasud beuki gede hasudna beuki gede beuki menjadi-jadi kuari jelas-jelas ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi teu percaya bahwa Kanjeng Nabi teh seorang rasul idinya ngadada ku Gusti Allah perekonomianna disempitkeun nu tatadina dagang naon bae laku kuari teu laku ontana nu sabaraha nu pararaeh teu kaparaba dijual teu laku kitu keneh embena itu keneh perdagangan pertokoanna datang ka set set set kawasa Allah mah babarieun jasa Allah mandek ningkatkan jelema ngaluhurkan jelema sakicap tak tak tak tak luhur luhur dan dikahanapkan kula tak tak tak tak Masya Allah izuman tasha wa tuzilluman tasha diluhurkan izuman tasha sakicap tak tak tak naik tuzilluman tasha Allah tak tak tak tak kahanap mantak gesak ini menjelma teh usaha nak na warung truk boga toko truk boga mobil boga truk wah budak jasa dihitung-hitung kakarak 2 tahun ayah nu wah miliuger jelma teh sugih kabina truk truk truk truk truk susah eta teh geus kadeuleuk ku mata urang kos kitu loba jasa loba nu teh sakola teu tamat SD na teh wah di ditu nu nyana sabau di ditu sabau di kaler sabau di wetan sabau buararau kabeh nu nyana kabeh heh aya anu sakolana luhur SD na SMP SMA kuliah tak kuari teh geus jadi insinyur geus jadi profesor tapi teu boga sapedah butut-butut acan loba jasa nu kitu kam akilin akilin ayat mazhabi hukmahibu wajahilin jahilin tarkohu marzuko. Loba jasa nu pinter susah yeukeur carita dunia loba jasa nu bodoh sugih ta eta teh kabeh ge meunang Gusti Allah Subhanahu wa taala ieu ge kipanas kos kitu teh susah ngomong kipanas sabada susah teh tadina sugih ka bina-bina ku ari mah susahna anu luar biasa wa qalatil yahudu cek yahudi panhas ngaranna yadullahi maglulah ceknya na yadullahi yad teh tangan leungeun leungeun yad mah anggahota jadi leungeun Allah eta maglulah berarti Allah aya leungeunan mun urang nekadkeun Allah aya leungeunan urang teh murtad kudu maca 2 kalimat syahadat atuh kudu kumaha ta'wil ta'wil tata nu kos kitu teh bisa awilu au fawid warum tanziha lamun aya anu model kos kitu teh kalimat musabahat ngaranna nah bisa awilu tawil lempengkeun melalui ilmu bayan atau fawidhu na tafid bae urang ka Gusti Allah kumaha tafid teh leungeun Allah Allah aya leungeunan aya ngan leungeun Allah memukhalafah lil hawadits lamun urang mah tersusun tina jisim jisim eta kan murakkab aya kulit aya daging aya tulang Allah memukhalafah lil hawadits bahasa leungeun sote ieu mah embung naueul bae ngan abdi mah ngabahasakeun dina Al-Qur'an teh yadullahi leungeun Allah ngan leungeun Allah na mukhalafah lil hawadits lain cara urang sakitu bae tak takos kitu teh geus aman geus aman kan lamun di lembur mah lamun teu ngaji pan yadullahi ari leungeun Allah eta maghulatun dibelenggu oh Allah ya leungeunannya aya mana weh tungtung na kaos-kaos kitu tanta aya mana tuh Allah sok cubak-cabak beratinya wah kali itu udah ngacong ke bahaya tak eta bisa kaos gitu tak bisa non tafid tafid yang benar gitu Allah aya leungeunan aya kaos kuma mukhalafah lil hawadis ulah diceritakan di benak ulah dihayal-hayal di benak hati orang di otak orang bahwa leungeun Allah teh kos leungeun orang murtad atau kos leungeun jin komo atau kos leungeun kumaha bae genderwo moh komo tamah geus pokona mah mukhalafalil hawadis atawa yad teh awilhu tawil urang kumaha carana yad eta leungeun aya leungeun sok burak bere geus nalika burak bere ngaranna mere nikmat berarti yad di manaan ku nikmat bae atuh ku ari mah geus yad eta adalah maknana nikmat yadullahi ari nikmat Allah maglulatun eta dibelenggu mangga cik ahli bayan mah nu kos kitu teh ngaranna ieu adalah kitu majaz mursal min itlaqi sabab wa iradatil musabab sabab leungeun nu disababanana nikmat nu dibikeunana berarti utlikul yad allazi huwa sabab wa uida bihi nikmat allazi wal musabab majazan mursalan min itlaqi sabab wa iradatil musabab mun sia teu mondok teu teu ceuli datang ka bisa bae tangan kusia di sekolah ilmu kos gitu datang ke ayah baik tak aduh datang kan kaki kain matak bodoh si sekolah teh maca Quran mah bodoh beneran ini main lalaga cek dokter anus aing balik balik sih kan itu aing mah kerja ditakeun di sekolahan mah eueuh ilmu kos gitu eueuh nu mantak eueuh kula geus ngobrol jeung sababaraha dosen atuh adik kula ge dosen di UI adik kula dosen di UII kula ditanya ilmu apa saja itu yang ada di dibejakeun ku kula ilmu bilaga ada juga ya sedikit cek ngeneut atau pernah babacaan ku kura disalahkeun tanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallim nyana ngadoa ye pan ibu dak wasalin ngisinkeun pan si adi aing barang ngadoa deyo sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallim kara kedua kali ye nisa maja utama awas ya ngadoa deyo Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallim tegor ku kula kok wasalin ya, kan kita suka begitu sallallahu wasallim ala sayidina atuh jangan begitu. Dilihat dari sananya wa sallallahu bil madi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Madi harus madi lagi atuh. Masa di sananya wa sallallahu ke sininya wa salim? Emang di universitas enggak diperjajarin begitu? Ih kagak cek canat. Buatnya bodoh kan? Adi aing nu bodoh isi mah paling teu masalah geus. Hese aja teh takos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Nah, mantak lempeng ku harimau urang. Oh, yad eta sababna nu dimaksud musababna nikmat ngaranana aya ilmu na nu kos kitu ngaranana mun disantri mah nduk aya sagemlengan dina Johar Makmun aya panbayana dina Juman aya atawa nduk khusus bae ngaji ilmu bayan Samarkandi atawa nu leutik bae karangan itu se Imam Satibi nastain atuh aya jadi babari kos kitu. Gesantri mah kos gitu mah tambah dikumis. Ilmu-ilmu kos gitu dikumis. Alpiah dijanggot tambah kos itu. Bangsa mantek di bulu bulbitis tambah. Giliran maca ara rese kabeh. Ieu cerita gedena ilmu Allah Subhanahu jangan lelempeng, jangan lurus-lurus bahasa anu mutasyabih. Ayat-ayat mutasyabih. Oh. Yadullahi maglulah nikmat Allah nusok dibikin melalui lengan nusok disababan ku lengan nutata dinang ngucur kuari mahorenganan maglulah terbelenggu terbelenggu kuari mata dibikin bahula madras pangeran temere nakain oh ontak tuh ngayapak nu aing kabe mbe tuh ngayapak nu aing kabe sapi tuh ngayapak nu aing kabe kuari ba ter eh ku pangeran teh di datang ka hararese tak eta bahasa teh ya asupna teh ngarana kinayah kinayah kana korek heh yadullahi nikmat Allah maglulah kuari terbelenggu tadi bikin ka aing pangeran sia Muhammad nugaran Allah korek merepet dur pet Yahudi teh kos kitu teh belon biasa. Teh nyana nyaho korek merepet dur teh ngaji beureun baheula mingguan di dieu. Aduh, eta inget ka almarhum Abah, korek ka bagi tilu. Aya korek merepet dur pet. Wal korek yan qasimu ila salasati aqsam. Korek ka bagi tilu. Kos kitu teh. Korep doang, hari korep doang. Nah, tara bura bere kata tangga aingnya anak mah jung anak incu. Bala kecraka ngan tatangga jeung babaturan tiluk dibere korep katanya. Korep merepet, duit aya di handapeun anggal geu. Wow, gede jasa. Tapi boro-boro kabatur pamajikan jeung anak nage tiolok dibere datang ka ceurik henteu koret merepet nu geus kitu. Nu katilu mah boro-boro jang batur jeung pamajikan jeung jang anak jang nyana nage hese duit aya tapi nyana teu daekeun jang nyana ge kabeneran nyana haus duit mawa tukang es na aya tapi tetep bae daripada meuli es pok cek geula maningan ge neangan sumur timba Tete begitu barana koret berepet dur dur pet. Tilu tete koret. Di pasar kemis koret berepet dur dur pet ewe. Cikupa ya hiji. Tete kos gitu berepet. Aduh, sok diteruskeun ku almarhum dongeng koret narepet dur dur pet. Teu bisa nyalametkeun diri-diri acan. Aya jelema koret narepet dur dur pet caritana ti kosewat. Di kosewat bus ka empang, ngap-ngapan. Ha, ha, deuk paeh cagana aing asana paeh nu nulungan. Jol we aya. Mang, weh, ieu kudu ti kalekep tulungan, cagana tulungan. Daek aing nulungan, tapi aing bayar. Oi, sabar duit cagana teh. Ayo dibayar. Kalau lamun dibayar 10 dirham aing teh 5 dinar we nya. 10, 5 dirham. Hei, cagana teh 10, turun ka saya 7. Atau 5 setengah we kalau kepae. Atuh nyalametkeun awak bae eta keur ngap-ngapan kudu nawar keneh bae. Ngaranna koret merepet dur. Dur bae. Pan aing adat jawara mah lain kos kitu. Kalau aing tulungan ya. Atuh bayar aing, ulah ngomong bayar tulungan aing sabarasia. Itu geus tulungan sah, datang alhamdulillah hadena aing ditulungan gusian. Mun teu aing bae, bayar atuh kumangke bae bayar. Mirip-mirip merepet dur-durpet kayaknya tadi. Ngan adat namanya jawara. Masya Allah. Naya Yahudi teh kos kitu tah. Ari ker dibere blak bi bo ma naya teh ngalem ke pangeran ketika tak dieran liwatak karakter Yahudi nyana nyarekanan yatullahi maghulah maksudnya korek amat eta pangeran Muhammad nungaran Allah datang ke hese aing dagang datang ke hese aing usaha datang ka iya teu baju itu teu baju tak eta teh nu boga omongan kos kitu teh Yahudi jol bae ka Tangerang aya bingung aing kurang kumaha aing ku kiai titah salat salat aing titah teh mere fakir miskin ala kadar ja aing mere tapi aing hararese keneh bae emang teu kadeuleu aing ku pangeran tak eta teh anak buah Yahudi tak kos kitu teh tata aya di belar aja hiji taruh kos gitu ta itu ada buah Yahudi teh kos gitu ta mun aya nu ngomong kos gitu teh ta iya sarua jeung ya dullahi maglulah ngan diterjemahkeun make bahasa Tangerang kos gitu heran aing mah jak cak kiai cenah kudu salat duha aing salat duha tahajud aing datang ka barengep ieu aing tahajud bae tapi jahara rasa kana bae mah teu kadeng apa teu kadeung si aing ku Gusti Allah nyaho kitu mah aing ulah dijieun ta ku Gusti Allah. Eta pan lobatan nu ngomong kos kitu loba. Loba kan? Lobatan teu. Coba saurang we ngajung. Ya dullahi maglulah teh bahasa Gusti Allah nyaritakeun karakter Yahudi anu make bahasana make bahasa mutasyabih. Ieu teh ayat leungeun tafid urang, leungeun Allah ngan mukhalafah lil hawadis. Geus dibahasakeunana leungeun Allah teh kuari mah terbelenggu geus teu daekeun mere ka aing teh teu kadeuleuan meureun aing ku Gusti Allah teu kadegean meureun aing ku Gusti Allah aing nya duha aing tahajud baca selawat teh ka ngabuda aing ya hese bae Yahudi teh nu kos kitu Yahudi insyaallah atau eta tadi min itna ke sabab wa iradatil musabab nikmat lantaran nikmat nu sok dibere melalui leungeun leungeun sababna berarti barang dibikeuna musababna nikmat karana berarti nikmat Allah nu sok dilemparkeun dibikeun dikucurkeun didereskeun ku Gusti Allah ka aing ternyata kuari ku Allah dierang atuh kuari mah Allah teh teu baran pelit Allah teh tah ngabahasakeun pelit ka Gusti Allah geus dikinayah teh bahasa teh kenal bihi anil bukhli kinayah Allah teh koret Allah teh koret aing geus menta. Oh, aing unggal isuk-isuk Allahumma inna duha duha uka wal baha baha uka wal kuwata kuwat uka wal ismata ismat uka aing bisa babara kali eta bulanan tahunan tapi teu dibere mek korah Allah teh eta karakter Yahudi teh ngomong kos kitu karakter Yahudi teh kos kitu teh loba keneh ternyata eta nu kos karar itu teh ihi ulah kitu ka Gusti Allah mah biasa orang ibadah ibadah urusan ibadah urusan urang urusan dunia urusan Allah subhanahu wa ta'ala mentek cek Allahul sayyidihim walu'imu bima qalu bal yadahu mabsutatan caur Gusti Allah gulat saya unsikat aidihim tegas tadi tahan di keker lengin-lengin Yahudi tina magawean kahadean walu inu jeng dilaknat para Yahudi bima kolu ku omongan nukunya na dilontarkan yata du'aun alaihim berarti yata ya bahasa cek Gusti Allah gulat aidihim bakal nate'i lengan-lengan Yahudi terbelenggu justru nyana nu terbelenggu metedaikin migawean kahadean lamun nyana tarik itu nyaritakan Allah tayadullahi maglulah lain Allah nu maglulah ma justru lengan nyana justru dirinya na anu terbelenggu tedaik migawe kahadean bukti namana tidak digawe keadaan kita percaya ke aing bahwa aing pangeran sebab aing nunyain langit jeng bumi katut esina kita percaya ke utusan aing pan aing teh ngutus Muhammad jangan nyahokin bahwa pangeran teh aing utar atur aing aing teh al-mudabbir aing teh al-musakin aing teh al-muharik dibejakin ku Muhammad tapi nyanapan teh percaya berarti nyala nu terbelenggu mati nah pagawean nyana tedaekeun kalaksanakeun kahadat tenurut ka aing tenurut ka utusan aing teu percaya nu mantak walu'inu bima qalu dilaknat Yahudi ku omongan nu dilontarkeun ku nyana sembarangan ngomong yadullahi maglula sembarangan ngomong bahwa pangeran korek dilaknat sia ku aing ieu ge urang akibat loba omongan-omongan teu pararuguh nges pengacara ngacara-acara kenu salah jadi bener nu bener jadi salah iya termasuk karena laknat Allah bakal turun jaksa ngahukuman anu kudu dibenerkan malah disalahkan diputus anu salah dibenerkan diputus jakongkong balingkong panjang pengacara teh iya nu bakal datang laknat Allah ketika laknat Allah datang lain ke pengacara jeng tak jaksa doang kakabeh kakabehan ieu omongan-omongan dihandap teh arah aing mah geus teu urusan deureun ku pangeran teh jadagang mah dagang bae tapi geuninganan kos kieu bae laknat Allah bakal turun tak ka jelema nu model kos kitu ngomong saheuayeuna bae cing hade teh ngomong teh ih mantak kudu ngararaji ge mantak lamun teu ngaji geus bahaya bae saya mun modal mah sekolahnya tinggi katanya itu dia udah jadi insinyur tapi sekarang kayaknya gitu aja tuh dia jadi ngomong katanya ini bagaimana ya padahal pendidikan atau pendidikan tapi cek nanti ngomong deh tanda berpendidikan gue kurang bagaimana ini udah jadi insinyur tapi kehidupan gue begini aja ini kayak gak diurus sama Allah nah ini orang sepatan tak kajian hukuman kita ngomong tersanginah nabeta iya laknat Allah tina omongan-omongan nukar hari itu deh bakal timbul laknat Masya Allah mantek kayak orang sok inget gadonging dia aya Yahudi jeung mukmin mancing teh aya Yahudi mah asal maca babacaannya natarah bin salabin lah bin salabin wah gabus dikitukeun di dicuduan fa wah lele jumbo dikitukeun sok wah betok meunangan bae aya mukmin mah de cacingan de bismillahirrahmanirrahim maca shalawatullahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di deuleut teh cacingna doang nu beak. Meunang mah henteu. Cacingan deui maciduan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, cacing beak deui. Meunang mah henteu. Datang ka deuk magrib. Wah, Yahudi mah kempisep iruh. Aye mukmin mah terakhir doang meunang ge parai. Ujar ada kiri lain menang parah. Kiri, balik kai balik tanya kau buat pemajikan menang tak menang mana tak. Nawan tamaja parah. Tukar diurusan leg leg baik. sakitu meunangna cek geret deui kumaha deui atuh. Tapi nyana tetep bae bingung, bingung teh mikiran dikina hate teh aya bae. Maghrib, tas maghrib terus, cicing ka isya, tas isya tafakur ka Gusti. Gusti. Terpukul abdi. Nyaho kitu mah diuk mah ngarendeng jeung Yahudi. Yahudi memacing maca sinsalabin menangan bae, nyana teu percaya ka Gusti menangan bae. Gusti nu percaya ka Gusti, pan lauk-lauk Gusti, cai-cai Gusti, abdi nu Gusti maca selawat genang Gusti. Haju ku abdi dipasrahkeun ka Gusti, aya meunang setengah genep parai. Teu kaarti Gusti. Aya nu teu ibadah ka Gusti meunang, aya nu ibadah ka Gusti henteu. Cek pandangan zahir abdi mah asa teu adil. Tapi pan aya rahasia nyangakeun abdi mah ka Gusti reup sare. Sare ngimpi tah, ibang sesolihin masuk dibere ngimpi. Dia tanyakeun ge ka kasolihin. Dina impianana eta teh tadi Gusti. Abdi mah hayang dijawab kok aya nu teu ibadah ka Gusti teu percaya ini kafir meunangan bae aya abdi nu percaya. Oh, cek Gusti Allah teh. Sia maca shalawat ditarima ku aing bismillahna ditarima boro-boro eta berangkat ti imal lengkah sia geus jadi ganjaran. Haju sia maca shalawat mun ku aing dibere betik jeung betok sagala rupa maknya shalawat diojol jeung nu hina. Cak Allah teh aing moal mere nu hina kajeun di dunia mah teu boga nanaon ge geus disadiakeun. Tuh deuleuh ku sia tuh surga aing dibere dulu nyara pak masyaallah juda. Cek nyana aing mancing endek terus ngan moal hayang meunang. Lu penting maca shalawat aing mah. Horenganan surga Allah teh kakarak dibere nempo sak sakitu tetrep teuh deui. Geus lupa daratan. Maca shalawat bae ku ari mah nyana teh. Endahan dibere ku Gusti Allah. Asal mancing maca shalawat krek meunang deui. Asal maca shalawat krek meunang deui. Asal mah nyana barang datang ka sanga genep bingung pan Gusti dibere. Pan dibere pan hina. Pan dibere atuh. Pan abdi mah embung imah hayang maca shalawat doang. Abdi mah jah hayang ge sorga. Cek Gusti Allah ai kamari mah maca shalawatna teh teu karena Allah, sia teh hayang lauk. Ai kuari mah sia geus karena Allah ka aing. Di mana geus karena Allah atuh ku aing diberean bae bahkan pan sia eta mantes mancing pinuh kan kempis di jalan aya nu mere nang aing eta sia. Jadi mawa kempis gede di jalan ge aya nu tas mancing tas ngajala dibikeun deui ka nyana. Deuk geus datang ka imah aya deui nu mere digiuk pinuh di pundak pinuh. Karena ikhlas tak ikhlas kok kos kitu tak ikhlas tak mata hese jasa ngan ikhlas teh hese ai ikhlas teh kos kumaha kieu kieu ikhlasna aya atut isya mah heran aing mah seuri urang datang ka dia ikhlas bae kieu mah barang ditanya ku lurah teh ieu menghadiri atut supaya ngadukung ka atut atawa ka Wahidin sarua bae mah keur carita sarua ka Wahidin sarua dibere ku lurah henteu kurang mah ieu mah menghadiri teh ikhlas lantaran nyana sebagai inohong kula geus kula mah hayang ngadengekeun tata cara nyana ngomong nyana rencana nyana geus kula engke endek milih sesuai jeung rencana nyana atut naon rencanana apa deuk ngawin-ngawinkeun anu randa atau anu duda atau ieu ge Wahidin naon tah jadi kula mah embung ai dibere mah komo leutik mah tah dibere ke kuluran ten teh bae pokona dibere ku capat ente pokona kuluran mah geus ieu mah adil teh geus sukuma atas nama rakyat bahwa kula rakyat geus deuk hayang ngadengekeun nyana endek kumaha hayang ngaleumpangkeun nagara kula mah teu hayang nanaon geus ikhlas bae tak eta ikhlas begitu balik naik ojek aya sateuk jang naon ojek lain ikhlas sama tolol aya dibere embung aya naik ojek menta eta pas kitu tah. Jadi urang mun babacaan teh urang henteu dibere ku Allah berarti tetep bakal dibere ngan diberena moal di dunya engke di akhirat. Lantaran mun dibere di dunya atuh shalawat ieu diojol ku gabus. Ya Allah, ya Rabbi. Leutik amat. detik amat tuh bidadari mun nyiduh ka laut, laut seungit. Eta mun maca salawat hiji bidadari. Atuh bakaning pan Ki Haji mah geus aya nu rebuan. Atuh rebuan bidadari di ditu. Mantek geus teu kudu kawin di dunia mah engke bari akhirat. Tah kitu. Jadi urang lamun nyaho ka dija ojaheuh cek urang. Ibadah ibadah bae. Kaitanana jeung dunia, dunia mah dunia, urusan Allah mereka urang, urang mah urang ibadah ka Gusti Allah tamun geus bisa ngabedakeun kos kitu, ngeunah. Entek lamun kiai magaan ngaji boga santri aya 2 3 10 20 atawa magaan kitu mingguan di musala aju hayang dibayar. Hina amat eta pikiran kiai. Nyaritakeun kalam Allah, nyaritakeun kalam ulama, ijma ulama nu mulia, numun dicaritakeun langsung muka pintu sorga blak yang kiai. Kunaon tuh hayang diagung-agung, hayang dibere, hayang digaji, nutup deui lawang sorga pek. Ngajukeun proposal. Dua nu nutup lawang sorga pek. Teu bisa asup. Cak Allah ku maksa-maksa teuing atuh sia hayang dibere lah melalui leungeun camat mungkin dibere apan sa asa aing tak kabur di dinyana. Cak Allah geus bae atuh sakikituna ilmu sia teh diojol ku apan sa ngan di akhirat moal dibere nanaon mun urang dikitukeun teu rido asana mun nyaho mah kos kararitu teh Gusti kajenteung teu boga apan sa abdi mah asal di sorga bae kajenteung apan sa ieu ojol bae atuh jeung Innova lah apan sa leutik. Tete mata hati urang kuduku urang sama ikhtiaran tek tek tek menta ka Gusti dibere taufik jeung hidayah gulat saidin waluinu bima qalu nyata akhirna madilaknat ku Gusti Allah. Dirina terbelenggu tedaikan iman ka Allah, tedaikan iman ka Kangjeng Rasulullah, yana tedaikan migawe kahadean-kahadean. Haju ternyata dilanat ku Gusti Allah Yahudi-Yahudi di dunia nate. Karena saat eta drek peperangan mukminin jeung Yahudi kalah, Yahudi kucar-kacir. Akhirna di mana bae Yahudi cicing di nagara Islam di Timur Tengah mah kudu mayar jizyat, kudu mayar upeti. Teu bisa laluasa hirupna teh lantaran aya di bawah naungan mukmin di dunyana nyana ieu terbelenggu di dunyana terlaknat di akhiratna laknat anu luar biasa moal meunang ka nikmatan nu hakiki sabab nyana bakal diasupkeun ka neraka. Lu'inu bima qalu akibat ngomong nyana sembarangan di dunia jeung di akhirat dilaknat ku Gusti Allah. Na'udzubillah min urang ge urang sia de omongan urang. Ulah sok ngomong kitu tah, hasana ja dagang mah dagang bae tapi Allah ieu bangun teu ngurusan kaik eta bahaya teu ngomong kos kitu tah bahaya. Leungitkeun nu kos kitu. Beusi pernah ngomong kitu istighfar. Ih, tahajud mah tahajud bae menta mah ka Gusti Allah aja menta. Tapi ja ku Gusti Allah urang mah jasa kikieuna beumeureun teu dipake karas sabareun ku Gusti Allah. Bahasa teu layak dikomentarkeun diucapkeun ka Gusti Allah. Ulah tete kos kitu teh turun laknat tete nu kos kitu teh laknat sing hade karakter Yahudi eta kos kitu. Masyaallah mantap. Geus kuari mah barang nyaho ulah sok loba omong nu goreng ka Gusti Allah kurang hirupna geunang Allah, napasna ge meunang Allah, bentak jeung kiceupna ge meunang Allah, dedengean urang kuari bisa ngadenge meunang Allah, suara nu asup ka ceuli urang nangasupkeun Gusti Allah. Urang keur cicing bae suara manuk tiu tiu tiu tiu eta manukna meunang Allah ngicaukeun aya suara indahna geunang ngaindakeun Allah asup ka ceuli urang meunang Allah urang ngarasa senang ngadenge suara manuk meunang Allah ketika tak bae aya Evi Tamala nyanyi suara nage meunang Allah nyana meunang Allah ceuli ge meunang Allah atuh cak Allah disiksa sia ku aing. Ya aing mah teu nitah tah kos kitu mah. Kunaon didengekeun bae ku si atuh. Nah, eta. Beda ngadengekeun jeung kadenge. Mun ngadengekeun mah didenge-denge jangeunaheun nya. Bagus teh budak sorana teh. Urang mana eta? Urang Curug Leuweung eta. cicingna doang dicurug ge jelema urang Tasik. Oh, jaheuh. Geus kawin teh encat ge sos jeung masuk ka jung nanyakeun ka geus kawin sagala. Rangda kitu ku ari tu nyahoan teh budak rangda sagala. Aya anu kadenge urang di mobil beus teh ge urang biasa teh ngeuh. Aya anu nyetel TV, nyetel radio, nyetel televisi kadenge eta mah urang mah teu ngeuh. Tama kadenge urangna teu ngeuh, aya ngadengekeun. Aya nu hayang menta stel. Aduh itu matu tilu lipat tamatu tuh nya eta menang Allah urang teh tah kesana jan keur ngaji kieu ge ya keur ngaji ya keur ngaji ai ku Allah teh dibere ngadenge mah teu bae henteu bae deuk bae ngaji ngadengekeun ayat di luar mah nu ngarokok nu ngopi teu ngadenge kan aya lah kajen ku kumaha ge 2 3 mah aya lah kajen tanyana teh atuh biasa ngarokok ngopi ge beres bae ai tadi nyurahkeun naon kiai ai sia nya teu ngadenge. Tengah dengnya tete, celina tete celik kakain ceng sama kos gitu mah. Allah itu, masya Allah karib. Nabayyadau mabesutotan. Balik dua lengan Allah nutafid urang lengena mukhalafah lillawadis mabesutotan. Eta adalah dijembarkeun ku Gusti Allah atawa ieu teh yadahu bimakna nikmat. Geus atuh aya nikmat mah lain yadahu ni'amun berarti mabsutatan ge ieu adalah mabsutun. Berarti di dieu ieu tasniahna lain nasniahan mufrad tapi nasniahan jisim persis kos anu aya dina surat Tabarok teh. Nah, iya ayat tasniah nasniahan wahid isim tasniah hakiki yadun yadani misalna heula zaidun zaidani ayat nasniahan jisim ayat nasniahan jisim mah berarti teu maksud tasniah nu dimaksudna mah kasrah na ieu model ieu yadahu maksudna mah ni'amullah nikmat-nikmat Allah mendek di dieuna maksudna mubalagatun qiyas bil jud gerna ngabangetkeun dina nyipatan kana lumana Allah barahana Allah wasunyal yad ditasdiahkeun soteh lapad yad jadi yadau li ifadatil kasrah lantaran maedakeun kana pohara lobana iz goyatu mai badiluhu sakhil min mali ayotia biadahi lantaran puncakna naon nusok dibikin kunu barahan tina hartana dibara dibikinna melalui lengena berarti pohara jasa mere nikmat na ditasniahkeun soteh ieu mah mubalagoh lantaran lengena tara aya 2 tara 3 opat 2 padahal nu dimaksudna mah ni'amullah majaz deui bae eta kos gari teh hararese jasa tah hararese ya saya tak ngaji guys kos gitu nah hese jas masya Allah masya Allah entah ku hese hese nah jadi bawa nundutan hese lah katanya nanti tak gaya cek ku si Allah teh etas sungut Yahudi ngomong sangenah nak nganggap ke aing teh koret segala dengan bahasa yadullahi maglulah cek Allah gulat saya dihim walau ilmu bima kalau awas ya dilanat sia ternyata nyata dilanat nah bejakan wabat bal yadahu mabsutotan balik nikmat-nikmat Allah dele nyata jembar anu luar biasa kumaha kajembaran anak atau emang nu Allah ya yunfiku kaifa yasha Allah mamere kumaha daekna Allah bae ja Allah anu nyieun langit deung eusina Allah anu nyieun Allah anu ngadamel bumi katut eusina Allah anu ngadamel jelema dihirupkeun ku Gusti Allah dimuriangkeun ku Gusti Allah digeringkeun disehatkeun ku Gusti Allah ku ari ku Allah dek dibere si A teh tah ku aing sia dibere si B tah ku aing sia dibere si C tah ku aing sia dibere si E mah tah ku aing dicabut deui si F mah dicabut deui pokona mah yunfiku kaifa yasha ku Allah mere kumaha kahayangna Allah kurang kumaha jembarna cak Allah ja aing mah bere kumaha aing jan aing ieu asal ceu ulah macam-macam bae cak Allah ngomong teh ulah sacablakna sungut sia ka aing nyebut koret ka aing nyebut terbelenggu ka aing nyebut sagala macam awas sia sia teh nu aing moal kebal deui di tsunami keun sia ku aing diajam ku digempakeun sia ku aing awas sia tuh numantak kang pala rasul-rasul dibere wahyu ku Gusti Allah teh kita dakwah sih kada mun kitu bakalna diazab kitu mun kitu bakal diazab kitu teh aya para rasul aya para sahabat-sahabat masih sarareket keneh mata hatena geus teh aya para sahabat aya tabi'in dilanjutkeun ku para wali-wali Allah Subhanahu wa taala wali-wali Allah teh sarareket hatena ngan nyana teu meunang nyaritakeun kos rasul kos kanjeng rasul ngan nyana mah isyarah isyarah doang tanya nama mun Ki Umar rancalang teh ngaisyaraan mawa waluku ditendeun ditaekeun ka luhur ditalian isyarah naon urang lembur horeng isyarah bahwa waluku deuk diistirahatkeun berarti panas hujan-hujan kanyahoanana eta ban geus 5 bulan genep bulan hujan 7 bulan hujan tak ara kanyawan atuh walukuna ge ieu di dadungan ieu teh dituhunkeun tuh eta ngaranana isyarah. Okes kamari ieu manghani teh teh motor ditungtun gunyana ka ditu balik deui ditungtun deui ditanya mane euy atuh kunaon eta henteu ditumpakan moal cek kana mah ditumpak kunaon emang bensinna mahal cek kana teh teu ka bensinna naek bo kanyahoan ku kabehan mah ani motor teu ditumpakan cek urang mana naon ai teh kebal teh meunang 2 minggu mah blok naek 100% bensin. Isyarah na kos karar itu tak jelema-jelema nu seket urang ge aya tak bae manggih awal geulit ting tong isyarah keneh tak geser bae tamak kahartian ku kabehan tamak isyarah na Masya Allah na iya ahli-ahli Allah teh pinuh ku isyarah ka baju-baju na ka lempang-lempang na ka kopeah na ka sagala rupa na sabenerna mah ahli Allah mah isyarah mun keur nyana metakeun isyarah na keur henteu mah henteu bae keur nyana metakeun isyarah we kos Gus Dur pinuh ku isyarah tak muktamar NU di Cipasung nyana dina di bengker sakit ceknya. Nggis bae jadi teu bisa teu menang anu sasalaman lantaran hideup engker padahal teu naon isyarah. Naon sababna? Sebab di ditu bakal aya jelema nu embungeun sasalaman jeung nyana. Sebab jada padu anu luar biasa harita lamun itu dang teu sasalaman nu sajian sasalaman tersinggung. Eta kedatang ka dinya pikiran nyana teh datang ka supaya kabehan bae ulah sasalaman. Coba eta. Barang datang mah ka Jakarta dibuka deh ya enggak apa-apa. Maknana loba begitu ditafsiran embung nasa salaman teh loba jasa lain eta bae na eta teh pinuh ku isyarah kaluar ti istana make calana pendek tak isyarah naon coba eta loba jasa isyarah tuh mantak lamun aya salaki teu daek diajak ngomong ku pamajikan asal diajak ngomong jejebris isyarah hayang nyandung. Aduh, si babari sebenarnya isyarat. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Pokona mah Allah mah kumaha keur saninggu simin tausin dek dijembarkeun ku Gusti Allah si A wa tadikeun endek dirupakeun si B. Latirabu alaihim wal ayah anu nentang ka Gusti Allah deksa anu nentang jaka bagian u Gusti Allah walayazidanna kasiram minhum ma unzila ilaika min rabbik wallahu alam bi muradihi wa anni yakin demi yakin bakal nambahannya minhum kepada Yahudi kasiro minhum leloban nati golongan Yahudi maunzila ilaika naonu diturunkan ke anjen Muhammad merabbi kati pangeran anjen yakni Al-Quran min Al-Quran tuyanau wa kufra nambahan kana lacut jeng kufur Muhammad anjen nyaritakeun mukjizat-mukjizat ka Yahudi nu teu percayaan ka anjen eta teh lain nambahan iman lain nambahan terbuka nambahan keul nambahan geget nambahan tuyanau wa kufra kokos dilembur bae dilembur kiai mulai aya bae hiji jawara nu geregeteun anu resepkeun loba anu geregeteun loba kitu bae kahirupan mah terus bae moal eureun-eureun datang ka maot nu mantak asal teger hate bae. Asal teger hate bae ka Gusti Allah lantaran salila hirup boro-boro urang di akhir zaman. Cacakan Kanjeng Rasul ge kos kitu. Cacakan para sahabat ge kos kitu. Cacakan para tabiin ge kos kitu. Komo nu ka urang mah begitu diamati, nu tatadina teresepeun ka urang jadi resepeun, nu tatadina resepeun jadi teresepeun. Kuari dibalikeun deui, nu tatadina resep teresep jadi resep deui, nu tatadina resep jadi teresep jadi resep deui, nu tatadina resep jadi teresep jadi resep deui. Selamana kitu bae hirup di dunia. Nah, kuari deuk aya jelema teresepeun ka urang. Urang ngomong sakitu rapihna, sakitu bagusna, sakitu benerna. Nu resepeun mah tambah cinta, tambah iman. Nu teresepeun mah tambah-tambah hasud. Wa la yazidanna katsiran minhum. Tetep ae kajeun ku kumaha. Urang ngomong lempeng, nyana ngomong makin jahat ka urang. Urang teu maksud nyinggung, nyana asa kasinggung bae. Kitu bae salilana. Kitu bae jelema nu hasud bae tapanyakit hasud teh kos kitu al hasud la yasud. Jelema hasud bae moal jadi pamimpin datang ka modar moal. Bau bae bentek abeuna. Moal ka baca Kanjeng Nabi al hasud la yasud. Kajeng elmuna luar biasa lobana tetep bae membus di masyarakat ieu embung dipimpin ku eta ieu embung dipimpin ku eta lantaran panyakitan. Saha si jelema nu aya dipimpin ku nu gering. Urang deuk peran, kemudian aya nu bengi. Cakurang telnya mundur sia gue itu paeh tiheula sia. Ula-ula naon lompat bae ngemodar sia. Moal hayang urang dipimpin ku nu bengi. Kitu kene dipimpin ku nu hasud pan kadeuleuh panyakit hasud, panyakit riya ku ahlina mah tu kadeuleuh panyakit ujub, panyakit takabur. Janu kos kitu teh kapan eta teh aya elmuna. Mata kadeuleuh hasud teh. Nah, ketika urang ngomong bener nyana mah ngabalieur bae, ngabalieung bae, mingtiung bae. Ketika urang ngomong rapi, jangan mah asa kasinggung bae terus bae. Nah, ieu Yahudi teh kos kitu, Muhammad, Quran diturunkeun ka anjeun. Quran dibacakeun ku anjeun. Tetap Yahudi nu hasud. Wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik. Tugyanau wa kufra. Tambah lacut, tambah kufur. Lolobana Yahudi nu dibacakeun kitab Al-Qur'anul Karim lain tambah iman atawa iman lain tambah teu malah tambah gede kahasudanana, kakufuranana, kalacutanana. Itulah karakter Yahudi. Na'udzubillah min zalik wa min zalik wa bainahumul adawata wal mawdu'a ila yaumil qiyamah wa alqaina wallahu alam mubbara dewa alqaina jeung kami nibakeun bainahum kami nu agung nibakeun antara Yahudi ahli-ahli kitab al adawata wal mawdu'a kana permusuhan jeung pebenduan ila yaumil qiyamah tepi ka dina kiamah. Antara Yahudi jeung Yahudi ge teu eureun-eureun adawah jeung bagdo. Antara Yahudi jeung Nasrani teu eureun-eureun adalah adawah jeung bagdo. Antara Nasrani jeung Nasrani ge teu eureun-eureun adawah jeung bagdo. Nu mantak eta Nasrani teh datang ka aya Protestan, datang aya ka Katolik, datang ka aya Kristen. Tah eta teh di kasta-kasta kitu teh lantaran nyana teh nimbulkeun adawah jeung bagdo. Kitu kene di Yahudi. Yahudi ge aya sababaraha kasta lantaran aya adawah jeung bagdo. Ngajak ku Gusti Allah dikitukeun bae, terutama Yahudi jeung Nasrani. Ulah dikira Yahudi jeung Nasrani teh sepakat, henteu. Tetep bae aya adawah wal bagdo. Kitu kene komo jeung urang mah Yahudi jeung mukminin, Nasrani jeung mukminin. Eta mah geus moal aya damaina datang ka pae kiamah wa alqaina bainahumul adawata wal bagdo ila yaumil. Moal ulah diharepkeun Yahudi damai jeung mukminin. Indonesia mayoritas mukmin, mayoritas muslim. Mulai ti 90% turun jadi 85% turun menjadi 80%. Yahudi terus-terusan ka urang teh ngacak-ngacak di urang teh, terutama papan atas diacak-acak. Dibongbroi-bongbroi kemana arahna kahayangna. Nu penting isme Yahudi bisa lempang di Indonesia. teu karasa kurang 25 tahun masa Soeharto tek ditambah ku ari culcal culcal culcal gereja-gereja culcal culcal sarana-sarana agama Yahudi, bangunan dikuasai didominasi ku Yahudi, pasar didominasi ku Yahudi, politik ditumpangan ku Yahudi. Urang aya di Indonesia namu di negara sorangan nu ngajalankeun perpolitikan ditumpangan ku Yahudi. Teu bisa tegas urang, mantap presiden urang teu tegas. Urusan cikeusik bae ge teu tegas. Naon sababnya na di luhurna teh? Yeuh, sing hades ya. Awas, awas dikuasai. Dar dirdud dengan atas nama agama untuk kepentingan Nasrani jeung Yahudi. Melalui kepentingan, pakai bahasa kepentingan agama di jerona nyulusup Yahudi-Yahudi. Geus kitu bae. Geus kos kitu bae. Dur kamari di Cirebon keur Jumat meledu deui. Motifna naon? Wallahu a'lam. Geus macem-macem ieu teh supaya disebutkeun bahwa Islam tuh aliran keras. Hayang disebutkeun kos kitu supaya omongannya na didenge secara internasional bahwa Islam adalah teroris. Hayang kos kitu doang. Seetik yang diakui ucapannya nak bahwa Islam adalah teroris, sakitu doang. Lantaran tepi bukti nana, nu terorismanya anak dibuatlah punya anak dardidur dengan motif anu macam-macam. Hayang diakui bahwa Islam adalah teroris, sakitu doang. Setelah kurang dikaji tep ditumpang ekonomi di Indonesia geus ekonomi Yahudi kabeh. Pedagang letik mah geus teu berdaya kon. Geus teu berdaya kon. Diasruk ka lembur-lembur Indomart, Alfamart, Si Mamat. Macem-macem geus pokona. Yahudi mah geus wah kitu. Kukula geus dibahas baheula. Memeh aya Indomart, bakal aya Indomart, Indomart, Alfamart, Alfamart dari 3 manusia di Amerika. Nyata ku ari. Geus teu kudu dibalikan deui caritana. Tekarasa ku urang anu kitu naon ngaran ngajual tanahna Pak Haji anu ngalaksanakeunana Pak Haji tekarasa keur disedot kate dibawa ka negara itu timbul jayen dan lain sebagainya ieu teh dikuasai didominasi ku Yahudi model ala Yahudi kredit kabeh geus teu bisa cash ala Yahudi kabeh lantaran di negara nyahuan bahwa cash eta kredit eta sistem kos kitu haram maka Yahudi nyin kaharaman hayang nyaho coba dicisol ka kuatin tah henteu kiaina dibeler aja kuatin tah henteu. Terus si Asru ternyata mulai ngomong enggak apa-apa ngeridit juga. Nah, cak bilin kenten ini batur gua nih. Ini sahib gua nih. Ini friend, my friend. Aduh, masyaallah. Nah, kos kitulah. Warita aya setelitak di deuleu. Perekonomian di dunia teh ditingali perkembangan anak. Bahkan kiai-kiai saha nu ngaharamkeun, saha nu ngahalalkeun geus aya di Amerika. Ulah dikira teh. Geus kekuatan agama teh kunyana secara naon kitu ngaranana kitu teknik geus kaukur kunyana sebab tah geus kadeuleu. Mana nu kuat, mana nu henteu. Ketika tah masih kuat keneh, yayasankeun. Sanggeus teu kuat melalui yayasan teh, gaji ku ari. Gampangan Yahudi mah. Mantak 24.000 pondok pesantren nu aya di Indonesia dengan jumlah santri 7 juta. Nah, ieu engke akan disetarakan ka dituna bakal digaji ka santri-santrina digaji asal geus digaji bae ka dituna teh. Ieu adalah moal bisa ngomong cau. Au. Cau. Au. Cau. Au. Tapi saya mau jauh. Au. Yang saya kiai-kiai anu kos gari itu au. Cau. Au. Geus teu tegas. Masya Allah karim. Ieu keur diacak-acak. Terus. di DPR mana kuari anu keur ngamasalahkeun hukum Islam. Mimiti daerah tingkat 2 datang ke tingkat 1, datang ke di MPR sugan ngamasalahkeun di negara demokrasi mah terpisah agama dan negara. Negara, agama, pimpinlah oleh pemimpin agama masing-masing. Protestan pimpin oleh kiai Protestan, Katolik begitu juga, Yahudi begitu juga, termasuk Buddha, Konghucu, Islam. Hayu geus kompetisi di dinya teta. Negara mah ulah dibawa-bawa. Ai negara Islam mah lain gitu. Negara dan agama satu kesatuan sebab kitabna Al-Qur'anul Karim. Leumpangna negara, leumpanglah agama. Bolotna negara, bolotna agama. Ternyata dirasakan melalui negara demokrasi, agama eleh jasa. Mau di Indonesia mah endek menta naungan ka mana urang tentang agama? Hayu coba menta naungan anak kasaha. Hese jasa. Ka DPR, DPR geus api lain, geus teu ngurusan agama. Kabupati, cak bupati sugan teh menta tanda tangan SPPT. Penjualan tanah sekian ratus meter, jutaan hektar gitu. Urusan agama mah geus teu dilingse. Ka mana urang kuari menta naungan? Eueuh, naungan teu diurus berarti. Teu diurus berarti dengan dalil demokrasi. Gila kaayaanana. Tah, berarti urang teh geus karakter Yahudi. Nah, kuari politik ditumpangan ku Yahudi, ekonomi Yahudi, negara urang teh ieu teh geus semi Yahudi. Urang mah kuari masih keneh bisa ngaji ngadengkeun Al-Qur'anul Karim. Maot urang, co anak urang nu kuari henteu terdidik di SD di SMP, henteu nyahoeun ka hitut bau, anak urang teh nyahoeun hitut teh seungit. Urang geus mararaot tah. Kabeh pararaeh tinggal anak-anak urang nu bakal jadi pemimpin, nu jadi DPR-na, nu jadi bupatina, nu jadi kiai-na. Anu masantren geus teu asli. Dina aslina geus teu kuat. Zaman incu urang wallahu alam kaditu. Wallahu alam de kumaha ieu hancur sakieu teh. Zaman urang mah baheula keur leutik capan eueuh HP eueuh televisi. Kabladena aya televisi aya HP budak SD kuari mamawa HP dikangkalungkeun di dieu tah. HP teh dibelikeun salah teh dibelikeun marah. Hayu coba. Urang teh geus dididik ku pendidikan Yahudi. Urang teh kudu dididik ku agama sedini mungkin anak urang kuari mah dididik dengan sendirina ku lingkungan Yahudi. Geus teu ditirah-titah deui terdidik sorangan ku lingkungan Yahudi. Atuh geus teu kararieu TV pemandangan unggal pe pendidikan Yahudi kan ngaranna eta teh. Dan lain-lain sebagainya. Urang mah nitah ngaji hese beleke hese capek, ngadidik diarahkeun nyana mah Yahudi ngadidik urang geus merajalela. Melalui ia dan itu geus mendidik sendiri lingkungan urang teh geus terlangsung lingkungan Yahudi gede geus jadi Yahudi minimal karakterna karakter Yahudi. Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Nah kadituna wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Permusuhan moal eureun-eureun Yahudi jeung Yahudi, Yahudi jeung Nasrani, Nasrani jeung Nasrani, terutama Yahudi Nasrani jeung mukminin moal eureun-eureun ila yaumil didamai-damaikeun ge tetep bae moal damai sebab nyanana hasud bae ka urang. Bohong kadik lamun nyana deuk damai jeung urang. Tinggal urang mah bae lemah, rakyat mah gagah ngan asal geus jadi pamarentah bae dengan dasar HAM. Eta geus urang hese jasa geus demokrasi aya HAM. Geus bae kitu ge hese. Ieu keur nyaritakeun apa adanya. Geus kos kieu kaayaanana terserah urang kaharepna teman deuk kumaha. Jandek negara urang mamual mungkin nah demokrasi kos kieu atuh kieu ayana tinggal urang kembali ka diri urang masing-masing bae. Kembali urang endek nyeun negara moal mungkin revolusi mahal hargana kamari ge sareng-sareng tilang kamari ge kitu naon garang-garangna sakitu mahalna kuari kos kieu ka ayanana horenganan lain bantrak-bantrakeun ieu makam natihin-natihin ayat mah naon kitu kana tihin kitu okos-kos okos embe ngabadugan gunung bae ieu mah hese jasa lain gunung oyak endahan tandukna pararegat ieu mah sareng kitu ieu mah kana tihin. Nah ku ayana sakitu urang kembali ka diri urang bae awak lah bebener sia bae. Bebener sia bae ye umur geus gaya 50 tahunna nu 50 nu 60 mah tinggal 3 tahun deui sia. anu geus tilu anu geus 63 tahun kurang sabulan mah berarti anu sabulan deui si awak sia yeuh. Nasehatan geus wak lah kurang-kurang bae urang ka masjid ayo. Ayo urang maca shalawat, salat. Geus bae balik imah sebab ngandelkeun pamarentah moal bisa. Ngandelkeun nu sejen moal bisa lantaran imah geus acak-acakan urang geus terdidik ku pendidikan Yahudi dengan sendirina. Balik deh ka diri urang bae geus maca Quran, bae urang komong nunggu sekolot. Nunggu sekolot mending maca Quran bismillahirrahmanirrahim alif lam mim di hareup maca Quran abi aya pemandangan geuna. Aya nu liwat deuleuleugeun putih itu pampeureum deui. Alif lam mim deui alif lam mim deui liwat deuleuleugeun bae itu lain Quran tah mah, leuleuting-ting bae burung. Ya Allah wa alqaina bainahumul adawat. Karakter Yahudi nu aya di Tangerang naon coba kuari ketika Persita main. Ketika Persita main nang sahanita eta kos kitu labun lain dididik ku Yahudi. Jelema tiliang kalaluar sakumaha siraru. Mobil mana bae di stop. Lalaki awewe geus puguh tama geus haram-haraman geus. Lain budak bae kolot ge kabehan nang saha eta kan karakter Inggris eta kos kitu teh. Baheula mah urang ngadenge pemandangan kitu teh ketika supporter Inggris main dikhawatirkeun di mana-mana awas Inggris main. Tah, dijagaan ge ku ribuan tentara. Sebab di dunia paling brutal supporter Inggris. Tah, bae ku ari ka Indonesia. Ayeuna di Tangerang. Geus sabaraha nu modar coba gara-gara tawuran gara-gara Persita. Hayu geus sabaraha nu paeh teh sabaraha aja kula mah nyaho jasa. Emang nu mantak nyaho kiai emang nonton lain nonton goblok. Jar nonton sia ka aing. Pan kolotna bebeja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Enak duh teu cai ka kiai. Kunaon tuh? Anak kula di rumah sakit. Kunaon? Dewel ieuna. Dewel kunaon teh? Aya nu ngabacok. Kan datang-datang ngebacok bae tawuran tas nonton Persita hiji. Ayo deh assalamualaikum waalaikumsalam. Kuna nih aduh masyaallah. Balik anu di motor gitu. Ayo nu ngabacok di tukang. Dua. Nuker di penjara ku ari sabaraha keneh. Nu paeh bae nu paeh nu kula nyaho bulan ieu teh hampir 10. Bulan ieu doang ieu nu bebeja eta nu teu bebeja mah wallahu a'lam. Nu paeh doang, nu di penjara sabaraha, aya ta karakter Yahudi ta lain kos kitu. Mun ditanya ku urang si urang mana ketos, imah sia di mana handapeun tangkal awi, coba. Pantes tah henteu. Ya Allah, aya sia nu ieu urang pangodokan, coba sa pangodokan. Leuwih rosa timbatan ketos mah pangodokan mah. Masya Allah, ya karakter-karakter Yahudi datang ke urang. Wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil akibat naon eta akibat teu percaya ka Allah teu percaya ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai lamun dibudak keneh geus diadawahan wal baghdha kumaha geus gedena lamun eta diteruskeun teu di stop ku pamarentah urang atuh meureun nyontoan ka nu sejen deui eta geus galalana timbulah adi-adina. Timbulah perangkat dihandapna nurutan eta makin merambat mun kula jadi bupatina stop haram katekos kitu balik sia geus ulah main bola geus heulanan ulah mas lantaran dieu ngan korbanna geus sabaraha ieu teh nu poe mun di rumah sakit encan deui kitu anu di penjara eureun mantak naon di eureun cenah teu maju untuk sementara daripada bahaya mantak hese kos kitu mah ku korbanan lo baja asa ieu aju di tol macet di tol gumung-gumung nu kareu itu aya truk aya toronton eta kumaha coba masyaallah nya tawuran nya kageleng nya macem-macem aju balik dari ditu teu meunang aya bala-bala nu saha bae dihakan pa tinggal nini-nini bae kieu bae bodal lain bae aku sia kabeh pikir otakna ku sia camak. Otak sia gunakeun kadinya mantak naon camat bebeja ka bupati. Heh, prekeun heula sakeudeung. Ieu teh kos kitu mun karat. Mun karat. Kabehan. Mantak naon jaim kan tanda tangan. Eureun heula nagara aing acak-acakan ieu kos kieu yang modar loba jasa. Ci. Masih pertimbangan-pertimbangan kiri kanan kiri kan pertimbangan naon teh kos kitu. Wa alqaina alaikumul adawata wal bagdoa ila yaumil cacakan karakter Yahudina geus kos kitu komo mun geus jarah di Yahudi. Masya Allah, na'udzubillah min zalik wa min zalik. Ya Allah, ya Rabbi, kullama uqaduna lil hawbi atfaha Allah, di mana anjeunna ngahurungkeun seuneu pikeun merangan Kanjeng Nabi. Nu dimaksud mah ieu teh godob anu leuwih beda jeung seuneu, anu deuk dihanteman Kanjeng Nabi, merangan Kanjeng Nabi, tapi tetep bae atfaha Allah, ku Gusti Allah diparengan sehingga teu berdaya nyana deuk ngahancurkeun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ku keheul-keheul ka Kanjeng Nabi sehingga nentang ka Kanjeng Nabi, ngabohongkeun ka Kanjeng Nabi, ketika Kanjeng Nabi ngajak dibohongkeun ku manehna, ketika Kanjeng Nabi nyaritakeun Al-Qur'anul Karim beuki parah tambah-tambah tugiana wa kufrona, bahkan bainal adawata wal bagdoa wa alqaina bainal bayahum adawata wal bagdoa, kabelah dia nanya-nanyain gerakan deuk ngahantem Kanjeng Nabi bersama-sama sahabatna, tetap ku Allah ditepak dielehkeun bae atfa Allah. Aya mah aya bae ngan henteu ku kumaha ngengke di akhir-akhir, di akhir cak Kanjeng Nabi bakal gede deui kuari urang ayana di akhir, kuari urang ayana di akhir. Ya tunggu sama mana ge Yahudi Yahudi Yahudi kade Yahudi Yahudi Yahudi Yahudi aya mah kamari ieu mah keur taun 70 datang ka taun 80 urang mun ka kota Tangerang make samping atuh geus eueuh masalah, jadi si Encek nage ngahiji jeung urang ngobrol bae di toko teh jeung si Encek teh, apan kos kitu teteh teh taun 90 ka dieu rada isin make samping, taun 2011 mah kuari mun make samping atuh di uber-uber jelema, weh tuh orang gila jeung nu edan datang ka kota geus mareh nu edan mentak geus make samping mah ulah ka kota geus ulah ka kota besi kasarimpet. Ini setelah ayak, kita bangsa manusia anti kabeh nu geus ka kota mah mun aya nyemak ka kota mah ka samping didadeleukeun bae. Urang nage izin sorangan. Urang bae urang deuleunyana izin. Jadi tungtungna mah urang aya neuleu awewe beuntah aya neuleu nu kitu beureum izin aing. Jadi geus teu layak. Naon eta? Iyalah perubahan perubahan perubahan perubahan. Masyaallah. Komo ka hareupna mah? Komo ka hareup mah satu sisi urang hayang boga anak diharapkeun ku urang soleh, satu sisi ngadidik anakna hese jasa. Unggal poe ceuri tentang anak bae, nu teu deukeun sakola, nu nonton TV bae, main PS bae, nu hayang HP bae. Eueuh bae anak teh bah pondokeun kula pasantrenkeun kula, kula mah teu kuat da sayang mah santren. Eueuh nu kana kitu. Aya hiji-hiji nu hayang bah kula mah mondok bae, heuh sia mah mondok bae. Ya sakola sih mah teu maju kelas 3 bae ngendog mah lulu. Geus mah mondok we aya nu mondok rugi teu pantah. Geus sesana geus sesana dedek maju ku wah eta agama. Masyaallah. Wa yas'aluna fil ardi fasada. Dingana ngalaksanakeun di muka bumi ieu karusakan-karusakan mufsidina bil ma'asiyan ngarusak dengan berbagai permaksiatan-permaksiatan. Atu anu ngayakeun judi teh saha aja Yahudi Kristen, nu ngayakeun mabok teh saha aja Yahudi Kristen, nu ngayakeun riba saha aja Yahudi ya Kristen, kabeh kafir. Ieulah wa yas'auna fil ardi fasada, geus dijelaskeun tukang nyeun huruhara, tukang nyeun karusakan berbagai permaksiatan adalah Yahudi jeung Nasrani, nu nyeun hotel saha Yahudi, di Jati terpampang luar biasa nelayan eta nu saha Yahudi sarua bae, nyeun kadugalan-kadugalan Yahudi, anu boga nightclub Yahudi, nu boga ah dan lain sebagainya Yahudi jeung Yahudi bae. Eueuh bae Yahudi nyeun majelis taklim jeuh. Eueuh. Nyeun anu geus karar itu bae, baheula mah aya bola sodok teh di Grogol, di Cililitan, di kota. Urang aya liwat teh, oh itu judi kelas kakap meureun main sodok-sodokan. Kuari di gelam aya. Di gelam cocet cocet praktek di pasar kemis aya deui asal engke mah di majelis aing kumaha tuh. Masyaallah ai di deuleuk kurang ngomayana atuh waraupan teu kudu dibejakeun ngaranna lah wauh bae pokona aing mah endi kumaha coba eta lalakon kos karar itu meunang bae sabulan pamajikanana datang ka imah aing ceurik bae mata nangus gede gieu kunaon ieu ceurik bae lagi kulat teu balik-balik kunaon tuh balik-balik meureun neangan duit, lain neangan duit cenah meakeun duit. Meakeun duit kumaha? kebogohan jeung sa jeung eta pelayanan sok sodok-sodokan kitu. Bajikan ceurik emang aing teh nyaho aing. Jenyanana bebeja ka aing. Saha salaki sia ngaranana? Anu jadi nyaho bae tah. Di Bitung aya, di Cikupa aya, di Pasir Gadung geuleuh wajah sa dari Pasir Gadung. Beneran aing paling lalagaan bener. Di Pasar Kemis Onam. Loba. Eta teh pan pagawean Yahudi baheula mah di kota urang leuleut teh. Kuari teh ka kota Tangerang baheula aya, kuari mah ka kampung ka kampung ka handapeun Tangkal Awi aya. Yahudi. Yeulah mangkat ieu keur carita wa yas'auna fil ardi fasad. Babari jasa ngembangkeun fasad da Yahudi teh. Gampang jasa. Urang mah ngembangkeun kahadean teh sulit anu luar biasa. Hayang supaya apalin rukun wudu masyarakat hese. Hayang supaya bisa rukun salat hese. Hayang supaya salatna tentrem nikmat merasakan bahwa nya keur salat hese jasa. Isme eta mah hese. Jasa luar biasa. Tapi Yahudi mah internasional. Kamu mana baik nu kira-kira bakal ngahalangannya nak demo hancur-hancuran. Kuari ni kumah. Itulah nu mantak wallahu la yuhibbul mufsidin. Wallahu sanya wallahu aigusi Allah ta'ata layhibun temikar sahab kal musidina kadya lemah anu ngarusak kabeh dimana nahu wakibuhum kalawan makna yang senyana Allah bakal nyiksa kajalemah-jalemah nunyin karusakan di muka bumi terutama Yahudi, Nasrani nyin karusakan ditiru ku urang nyin karusakan berbagai permasyiatan-permasyiatan Allah tersebut, tersebut Allah bakal nyiksa numatak sedang mun negara disiksa ku Allah lantaran pika benduan Allah numatak pika benduan Allah nurut ka Gusti Allah nurut ka Yahudi jeung Nasrani na'udzubillah min mudah-mudahan dijauhkeun tina azab negara urang mudah-mudahan dijauhkeun tina bala mudah-mudahan dijauhkeun tina siksa mudah-mudahan disalametkeun ku Gusti Allah ditangtayungan ku Gusti Allah dihampura sakabeh dosa urang dosa keluarga urang dosa tatangga-tatangga urang dosa pamingpin-pamingpin urang sehingga urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah dibarokati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.